السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله، saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dapat berkunjung ke ma'had ini, salah satu markiz dari marakiz ahli sunnah wal jamaah harrasahallah, berjumpa dengan asatidah al-fudala, dengan para tullabul ilm dan ikhwah sekalian. Semoga ini menjadi bukti bahwa kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di akhirat nanti kita dikumpulkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, aina almutahabuna fiyya, di manakah golongan orang-orang yang saling mencintai karena aku. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, seperti halnya para salaf dahulu, jika sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lainnya, maka mereka saling menyampaikan pesan-pesan dan wasiat kebaikan. Untuk itu tidak ada salahnya jika pada pertemuan ini saya akan menyampaikan beberapa pesan-pesan kebaikan dan wasiat yang penting yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang walhamdulillah sudah terangkum dalam sebuah risalah diberi judul dengan Wasaya al-Muhimmah. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang pertama adalah taqwallah azza wa jal. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah azza wa jal. Karena takwa adalah wasiat pertama yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia, dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir. Walaqad wassayna alladhina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami, kata Allah, telah menyampaikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Takwa juga termasuk wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum berpisah dengan para sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Takwa kepada Allah azza wa jalla adalah hal yang penting dalam kehidupan kita agar kita terjaga dari syururil fitan, kejelekan-kejelekan fitnah, wasayyi'il akhlak, dan dari keburukan akhlak. Allah azza wa jal menyatakan dalam firman-Nya, ya bani Adam, wahai bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang dapat menutupi aurat kalian dan menjadi perhiasan bagi kalian. Lalu kata Allah, wa libasut taqwa, dan pakaian ketakwaan, dzalika khair, adalah pakaian yang paling baik. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kita merealisasikan takwa kepada Allah azza wa jal dalam kehidupan ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah al-qiyamu bil wajibat allati aujabaha Allah. Hendaknya kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala hal yang diwajibkan oleh Allah azza wa jal. Melaksanakan ketaatan kepadanya, ibadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah nyatakan dalam firman-Nya, dan tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishin lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan semuanya untuk Allah azza wa jalla. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-bu'du an mawatinish syubhat, berupaya untuk menjauhi letak-letak syubhat, perkara-perkara yang samar, agar tidak jatuh ke dalam kemaksiatan allati tumitul qulub, yang dapat mematikan hati, dapat menghalangi dari mengingat Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam firman-Nya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu untuk kemudian menuju sesuatu yang tidak meragukan. Karena perkara-perkara yang meragukan masuk dalam kategori syubhat. Di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah membebaskan tanggung jawab atau tuntutan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang jatuh terjerumus ke dalam perkara syubhat, mengikuti perkara-perkara syubhat, maka berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Seorang yang bertakwa kepada Allah azza wajal, dia harus berusaha menjauhi segala macam bentuk dan letak-letak syubhat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, adamut tahawun bisagairiz dzunub. Tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa dalam bentuk apapun bagi seorang mukmin adalah sesuatu yang dapat membahayakannya. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang berupaya menjauhi dosa dengan segala macam bentuknya. Tidak melihat besar dan kecilnya. Karena seorang mukmin tidak melihat bentuk dosanya. Yang jadi perhatiannya adalah kepada siapa dia berbuat dosa. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah al-iktharu min zikrillah wa tilawatil Qur'an. Banyak mengingat Allah dan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan di dalam Al-Qur'an. Siapapun yang banyak mengingat Allah, membaca Al-Quran, maka ia akan mendapatkan ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan hanya mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenteram, hati menjadi tenang. Selanjutnya yang kelima adalah as-sidqu fil qawli wal amal. Jujur dalam berucap dan berbuat. Tidak mengucapkan sesuatu melainkan jujur muncul dari dalam hatinya, dan tidak melakukan sesuatu kecuali di atas dasar kejujuran. Jujur terhadap Allah dan jujur kepada sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghimbau kita semuanya agar selalu jujur. Alaikum bis-sidqi. Hendaknya kalian semua jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Kata Allah dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Maka kejujuran adalah konsekuensi dari takwa kepada Allah azza wajalla. Itulah ikhwan fillah rahimakumullah, lima perkara dalam upaya kita mewujudkan dan merealisasikan ketakwaan dalam kehidupan kita. Ya. Melaksanakan kewajiban, ibadah, ketaatan kepada Allah, menjauhi letak-letak syubhat, kemudian juga tidak meremehkan dosa, banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan selanjutnya jujur dalam berucap dan berbuat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena hak keduanya sangat besar. Hak keduanya sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan hak yang harus kita penuhi untuk kedua orang tua kita di urutan kedua setelah haknya Allah Azza wa Jalla. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu beribadah hanya kepadanya saja dan agar berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua tidak akan terwujud kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah antu'thira ridha walidayka ala ridha nafsika wan nasi ajmain. Hendaknya mendahulukan keridhaan orang tua sebelum keridhaan dirimu sendiri dan keridhaan orang lain. Ini syarat yang pertama, mendahulukan keridhaan kedua orang tua. Sebelum kita mengutamakan keridhaan, kerelaan diri kita sendiri dan orang lain atau manusia secara umum. Kemudian syarat yang kedua, an tuti'ahuma fi kulli amrin ma lam ya'mura bi ma'siyatillah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Mentaati keduanya dalam setiap perintahnya selama keduanya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu dalam bermaksiat kepada sang Khalik. Ini syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, antakuna sabbaqan fi talbiyati ragbatihima min ghairi talabin minhuma. Selalu proaktif dalam memenuhi keinginan keduanya tanpa menunggu keduanya meminta sesuatu. Inilah tiga syarat yang dengan ketiganya berbakti kepada kedua orang tua akan terwujud dengan baik. Mendahulukan keridhaannya, kemudian mentaati setiap perintah-perintahnya yang tidak mengandung kemaksiatan, dan yang terakhir adalah proaktif dalam memenuhi segala kebutuhan keduanya. Bila kita melihat para salaf pendahulu kita yang saleh, soal bagaimana sikap mereka terhadap kedua orang tuanya, maka kita akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Contoh sederhananya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau termasuk sahabat yang begitu kuat perhatiannya terhadap kedua orang tuanya. Beliau adalah sahabat yang selalu menyediakan minum untuk orang tuanya setiap waktu. Hal yang sesungguhnya sederhana, tetapi bila itu dilakukan untuk menyenangkan kedua orang tua, maka menjadi sesuatu yang luar biasa. Hanya minuman ringan, beliau selalu menyediakan minuman untuk kedua orang tuanya. Jika di waktu malam beliau menyimpan air minum di samping tempat tidur orang tuanya, kemudian orang tuanya tertidur, maka beliau tidak mengambilnya, dibiarkan minuman itu sampai waktu pagi, karena beliau khawatir jika kedua orang tuanya bangun kemudian butuh minuman. Imam Sufyan ibn Uyainah, Abu Muhammad, seorang yang dikenal kuat dalam ibadah, sikapnya kepada kedua orang tua luar biasa. Setiap kali beliau pulang safar, jika mendapati orang tuanya sedang melakukan sholat berdiri, maka beliau tidak langsung duduk, menunggu sampai orang tuanya ruku, sujud, kemudian duduk. Dan setelah itu beliau baru duduk. Ini tindakan-tindakan atau hal-hal yang menggambarkan bagaimana perhatian, penghormatan para salaf kita kepada kedua orang tuanya. Jika para salaf yang menjadi panutan kita seperti ini sikapnya kepada kedua orang tuanya, maka kita yang mengikuti jalan mereka harus lebih memiliki perhatian terhadap kedua orang tua kita. Karena kita mengikuti para salaf dalam urusan agama ini mencakup segala hal. Tidak saja dalam hal akidah, manhaj, tetapi juga soal muamalah, soal akhlak, perilaku-perilaku mereka yang terpuji. Semuanya menjadi contoh yang baik bagi kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang ketiga adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Wasiat yang ketiga ini penting atau tidak kalah penting dengan dua wasiat sebelumnya. Bahkan kalau digabungkan, maka ketiga wasiat ini saling berkaitan. Takwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan menuntut ilmu syar'i. Karena ketakwaan ibarat kunci untuk kita menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maka taqwa Allah Azza wa Jal adalah kunci, miftah, pembuka untuk kita dapat menuntut ilmu syar'i. Salah satu hal yang bisa menghalangi kita dapat menuntut ilmu dan sampainya ilmu kepada kita adalah maksiat, dosa. Dosa dan maksiat adalah hal yang bertolak belakang dengan takwa kepada Allah. Taqwa Allah Azza wa Jal, sesuatu yang dapat menerangi hati. Sedangkan ma'asi wa dhunub, kemaksiatan dan dosa, adalah sesuatu yang bisa memadamkan cahaya hati, menghalangi sampainya ilmu. Mungkin kita semua tahu bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dahulu mengadu kepada Imam Waqi', "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi." Aku mengadu, aku mengeluh kepada Imam Waqi' soal jeleknya hafalanku. "Fa arsyadani bi antarkil ma'asi ila tarkil ma'asi." Kemudian beliau memberikan arahan kepadaku agar meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Wa qala, dan beliau Imam Waqi mengatakan, "I'lam bi annal ilma nurun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. "Wa nurullah," dan cahaya Allah itu, "la yahdi li'asin." Tidak akan sampai, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kemaksiatan adalah sebab terhalangnya ilmu sampai kepada kita. Kemaksiatan adalah sebab kita banyak lupa terhadap ilmu. Kemaksiatan adalah sebab ilmu yang kita miliki lenyap, hilang. Maka taqwa Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang bisa memproteksi diri kita dari dosa dan maksiat. Taqwa Allah Azza wa Jal pembuka kunci untuk kita dapat menuntut ilmu dengan baik dan sampainya ilmu kepada kita. Adapun berbakti kepada kedua orang tua, kita baru bisa mengetahui caranya dengan ilmu, dengan belajar, dengan menuntut ilmu syar'i. Maka saya katakan tadi, tiga wasiat ini sesungguhnya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Taqwa kepada Allah Azza wa Jal, berbakti kepada kedua orang tua, dan talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Kalau soal keutamaan menuntut ilmu syar'i, banyak sekali Allah sebutkan dalam kitabnya yang mulia. Demikian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak sabdanya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, di antaranya sesungguhnya yang memiliki rasa khasyah kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul ilma, diberi ilmu beberapa derajat. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakanlah, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan guna menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. وَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Azza wa Jal, maka ia akan difaqihkan dalam urusan agama. Ada kesemangatan, ada keinginan dalam dirinya untuk memperdalam ilmu agama, belajar ilmu agama. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, menuntut ilmu syar'i min afdalil ibadat, termasuk ibadah yang paling afdal. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Ya. Kemudian hal lain yang perlu untuk kita sampaikan di sini kaitannya dengan menuntut ilmu syar'i adalah ada beberapa hal yang penting diketahui bagi atau oleh para penuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, ikhlasun niyah fi talabil ilmi, hendaknya mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah, sedangkan ibadah itu baru dikatakan benar ketika didukung oleh niat yang benar, keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar aktivitas biasa. Tanamkan keyakinan dalam diri bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah, karena ini akan dapat membantu kesemangatan kita di dalamnya. Ketika kita yakin, ketika kita selalu ingat bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah, maka kita tidak akan mengabaikannya. Kita tidak akan meremehkannya. Kita akan selalu memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk hadir duduk di majelis ilmu. Sama seperti ibadah-ibadah lainnya. Seperti sholat misalnya, kita akan merasa rugi, kita akan merasa bersalah, dosa ketika kita meninggalkannya. Maka menuntut ilmu pun, kalau sudah kita yakini sebagai sebuah ibadah, akan seperti itu perasaan kita. Merasa rugi, merasa bersalah ketika ada waktu di mana kita tidak dapat duduk di majelis ilmu. Tanamkan sekali lagi ikhlas lillahi azza wa jalla. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu atau belajar suatu ilmu, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali dengan tujuan agar bisa mendapatkan perhiasan dunia, lam yajid rihal jannah, maka sungguh dia tidak akan pernah mendapatkan wanginya surga. Kalau wanginya saja sudah tidak dapat, maka bagaimana pula dengan surganya itu sendiri. Ya. Yang kedua, yang perlu untuk menjadi perhatian kita dalam kaitannya dengan talabul ilmi syar'i adalah ijtinabul ma'asi, seperti yang tadi kita kemukakan, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, at-tazawud bil asbab al-mu'inah ala talabil ilmi, membekali diri dengan sebab-sebab yang bisa membantu kelancaran talabul ilmi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah menyebutkan di antaranya 6 perkara. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan 6 perkara. 6 perkara ini menjadi bekal kita guna meraih ilmu. Apa itu? Zakaun. Yang pertama adalah kecerdasan. Zaka, punya kemampuan. Dan orang yang disebut cerdas itu tidak selalu tertuju kepada orang yang pintar. Tidak. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memanfaatkan setiap waktunya untuk istifadah dalam hal ilmu. Setiap kali ilmu disampaikan, akan dia catat, akan dia simpan. Karena dia sadar bahwa suatu waktu nanti dia akan membutuhkannya. Dan perlu kita ingat bahwa kekuatan hafalan di zaman sekarang ini tidaklah lebih diandalkan daripada kekuatan tulisan. Justru kekuatan tulisanlah yang jauh lebih diandalkan dibandingkan dengan hafalan. Maka orang yang cerdas itu menulis, menyimpan faedah. Orang yang cerdas itu datang ke majelis ilmu tidak lenggang kangkung, kangkung lenggang, tapi bawa catatan, persiapkan ya, alat tulis. Karena tahu, sadar bahwa yang akan didatangi adalah majelis ilmu, yang akan didatangi adalah faedah, faedah dalam urusan din. Mungkin ada orang yang sekarang masih ingat apa yang disampaikan tadi. Poin pertama, wasiat pertama ini, wasiat kedua ini, wasiat ketiga ini, wasiat keempat ini. Sekarang. Tapi berikutnya selepas isya, apalagi kalau sudah menghadapi makanan, selesai makan, lupa. Kalau sekarang masih hafal, oh masih hafal. Saya enggak nulis, masih hafal. Wasiat pertama ini. Kalau wasiat ketiga, oh ini masih hafal meskipun dicek-cek. Ya. Sekarang, tapi nanti beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian lupa. Tidak ingat. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan setiap waktunya untuk bisa istifadah. Menyimpan setiap ilmu yang didapat. Nah. Kita semua talabatul ilm. Bukan hanya santri saja di sini yang masuk dalam kategori talabatul ilm. Tetapi semua kita, ikhwanana semua, termasuk yang di depan juga min talabatil ilm. Penuntut ilmu. Kalau tidak bermodalkan kitab, apa artinya kita? Kita enggak bisa apa-apa. Kalau tidak bermodalkan tulisan tentang ilmu, apa artinya kita? Kita bukan apa-apa. Ya. Maka modal pertama atau bekal pertama dalam kita menuntut ilmu adalah zaka, kecerdasan. Dan ingat, kecerdasan itu tidak selalu berarti pintar. Orang kafir itu banyak yang pintar, tapi gak berakal. Pintar tapi tidak berakal. Ya. Sudah terlalu banyak lah orang yang cerdas ini. Orang yang pintar ini maksudnya. Tapi sedikit sekali orang yang bisa menggunakan akalnya dengan baik. Hanya orang-orang yang cerdas yang bisa seperti itu. Jadi yang pertama adalah zaka. Kemudian yang kedua hirsun, kesungguhan, kesemangatan. Zakaun wa hirsun wajtihadun. Yang ketiga ijtihad, kesungguhan. Hirsun, kesemangatan, maksudnya ada ketamakan terhadap ilmu. Berikutnya ijtihad, kesungguhan. Kemudian wabulghatun dan bulghah. Bulghah itu artinya almal, harta. Harta yang dipakai untuk menuntut ilmu, harta yang barokah. Selanjutnya suhbatu ustadz, berteman dengan ustadz. Watulul zaman, dan waktu yang panjang. Ini bekal yang dapat membantu kita dalam talabul ilmi. Zaka, hirsun, ijtihad, bulghah, wa suhbatu ustaz, wa tulu az-zaman. Butuh waktu dalam kita menuntut ilmu. Tidak setahun, dua tahun, tiga tahun, tapi butuh waktu yang lama. Nah, kemudian yang keempat, ikhwanul fiddin rahimakumullah, yang juga tidak boleh dilupakan dalam kaitannya talabul ilmi syar'i adalah kathratud du'a, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak ada rasa khasyah di dalamnya. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Allahumma allimni ma yanfa'uni, ya Allah ajari aku, beri aku ilmu, ma yanfa'uni, yang dapat bermanfaat untukku. Ini doa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qul rabbi zidni ilman, katakan oleh wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Rabb tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Jadi empat perkara. Ya. Pertama, ikhlas niyah. Kedua, ijtinabul ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Ketiga, berbekal dengan sebab-sebab yang bisa membantu kelancaran talabul ilmi. Kemudian yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, sudah masuk waktu Isya. Ya. Taib, wasiat yang keberapa? Wasiat keberapa? Keempat ya. Yang nulis insya Allah tahu ini wasiat yang keempat. Wasiat yang keempat adalah al-ikhlas. Hendaknya kita selalu mengikhlaskan niat dalam setiap aktivitas kita. Kita tidak akan pernah menyesal terhadap sesuatu selama kita ikhlas di dalamnya. Ikhlas itu artinya adalah niat yang baik. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Suatu amalan baru dikatakan saleh manakala didasari oleh niat yang benar atau keikhlasan dan ittiba, mengikuti contoh yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang sedikit tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.